Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kitab yang merupakan penjelasan dari Al-Usulul Thalathah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari penjelasan tentang dalilul khauf, dalil bahwasannya khauf, rasa takut, itu adalah ibadah, yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku apabila kalian orang yang beriman. Dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita rinci tentang jenis-jenis khauf, jenis-jenis rasa takut. Ada rasa takut yang dia itu merupakan tabiat, seperti orang takut ular, takut singa, dan seterusnya. Maka takut yang seperti ini na'am jaiz, diperbolehkan. Takut yang seperti ini adalah merupakan tabiat. Kemudian jenis yang kedua adalah al-khauf atau khauful ibadah, khauf yang bernilai ibadah. Dan jenis yang kedua inilah yang apabila dipalingkan atau diserahkan kepada selain Allah, maka itulah syirkun, kesirikan. Sehingga Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka orang yang takut kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah, nah, seperti takut kepada seseorang dia akan menimpakan penyakit atau akan mencabut ruhnya atau yang lainnya, takut kepada tukang sihir, takut kepada mayit dan seterusnya. Takut kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, ya, maka ketika diserahkan kepada selain Allah, ini merupakan syirkun, kesyirikan. Sebagaimana rinciannya sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut pada dalilul roja. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa dalilur raja qauluhu ta'ala, dan dalil bahwasannya raja, rasa harap yang disertai dengan khudu, ketundukan, az-zul, penghinaan diri, ini adalah ibadah. Dalil bahwasannya roja, rasa harap adalah ibadah, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh. Hendaklah dia melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan seorang pun. Janganlah menyekutukan beribadahan kepada Rabb-nya dengan seorang pun. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwasannya ar-raja, rasa harap, itu adalah ibadah. Sehingga rasa harap yang disertai atau mengandung sikap penghinaan diri dan ketundukan tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diserahkan kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan, baik syirik besar atau syirik kecil, sesuai dengan kadar rasa harapnya atau bentuk rasa harapnya. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah dia melakukan amal saleh. Amal yang saleh adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan saleh adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga adalah dilakukan ikhlas, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam akhir ayat Allah melarang dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Asyara penjelasan, yaitu penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih, yakni yatma'u fi thawabillahi wa ru'yatihi 'iyanan yaumal qiyamah. Makna faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabb-nya, barang siapa yang dia berharap bisa berjumpa dengan Rabb-nya, artinya yatma'u fi thawabillah, dia ingin mendapatkan pahala dari Allah, wa ru'yatihi 'iyanan, dan bisa melihat Allah atau ingin melihat Allah langsung dengan mata kepalanya sendiri, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, maka faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah dia melakukan amal saleh. Kemudian man kana yatma'u fi an yarallaha 'iyanan yaumal qiyamah faly'amal 'amalan shaliha. Dan barang siapa yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada hari kiamat, faly'amal 'amalan shaliha, hendaklah dia melakukan amal saleh. Ya'ti bisababil ladzi yu'ahhiluhu lihusuli hadzal matlub, yaitu dia melakukan sebab-sebab yang dengannya dia berhak untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dia berharap ingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, dan melihat Allah secara langsung. Maka hendaklah dia melakukan amal saleh, yaitu dia melakukan sebab-sebab yang dengan sebab tersebut ya, dia berhak naam, atau akan membawa dia untuk mendapatkan atau meraih apa yang dia inginkan. Dia ingin bertemu dengan Allah, ingin melihat Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung, maka dia mendatangkan sebab-sebabnya, melakukan sebab-sebabnya, yaitu dengan melakukan amal saleh. Fal ya'mal amalan saleha, hendaklah dia melakukan amal saleh. Amal yang saleh adalah amalan yang tentunya dilakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan na'am sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ingin melihat Allah secara langsung pada hari kiamat, hendaklah dia mendatangkan sebab-sebab yang mengantarkan dia bisa meraih apa yang dia inginkan. Wahwa sawab, yaitu pahala. Bidukhulil jannah, yaitu pahala masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, penuh dengan kenikmatan dan kelezatan. Wan najati minan nar, dan juga selamat dari an-nar. Ini adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang kita inginkan, yang kita cari. Itu pahala dari Allah berupa dukhulul jannah, masuk ke dalam jannah, wan najati minan nar, dan selamat atau na'am terhindar dari siksa an-nar. Wan nazar ila wajhillah, demikian pula memandang Allah subhanahu wa ta'ala, memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang ingin melihat Allah secara langsung pada hari kiamat, hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, yaitu melakukan sebab-sebab yang dia bisa atau mengantarkan dia untuk meraih apa yang dia inginkan, yaitu pahala masuk jannah dan juga selamat dari an-nar, serta bisa melihat atau memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna hadza mutalazim, karena ini apa? Mutalazim, saling berkaitan. Masuk jannah, selamat dari neraka, masuk jannah dengan melihat Allah, ini mutalazim. Ya, saling berkaitan. Orang yang masuk jannah pasti dia akan na'am melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna man dakhala jannah fa'innahu yarallah, karena orang yang masuk ke dalam jannah, kata Syekh, maka dia akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha, maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, hendaklah dia melakukan amal saleh. Maka tentunya kita berharap dengan penuh harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dimasukkan ke dalam jannah. Nas'alullaha min fadlih. Kemudian saya menjelaskan, hadza yadul ala anna raja'a wahdahu la yakfi. Ayat ini menunjukkan bahwasannya sekedar harapan, sekedar harapan, rasa harap, ini la yakfi, tidak cukup. Sekedar rasa harap, sekedar punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan, ini tidak cukup. La budda minal amal, harus ada amalan, harus disertai dengan al-amal. Allah mengatakan, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shaliha, barang siapa yang berharap bisa berjumpa dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Ayat ini menunjukkan sekedar harapan, sekedar rasa harap gak cukup, harus disertai dengan amal saleh. Kita berharap masuk jannah, tapi malas ibadah, malah terjerumus ke dalam berbagai macam kemaksiatan. Nah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tapi berharap masuk jannah. Taib. Maka sekedar rasa harap la yakfi, tidak cukup. La budda minal amal, harus dengan disertai amal saleh. Amma annaka tarjullah walakinaka la ta'malu fa hadza ta'tilun lisabab. Adapun engkau berharap kepada Allah tetapi engkau tidak melakukan amalan, tidak beramal saleh, fa hadza ta'tilun lisabab, maka ini meremehkan sebab. Maka ini melalaikan, mengambil sebab, melalaikan syariat, mengambil sebab. Faraja'ul mahmudu huwa alladhi yakunu ma'ahu amalan salih, maka roja, rasa harap yang terpuji, harapan yang terpuji atau rasa harap yang terpuji, huwa alladhi yakunu ma'ahu amalan salih, adalah rasa harap yang disertai dengan amalan salih. Ammar roja'u ghairul mahmudi fahuwa roja' alladhi laisa ma'ahu amalun salih. Adapun roja yang tidak terpuji, roja yang tidak terpuji, rasa harap yang tidak terpuji, adalah rasa harap yang tidak disertai dengan amal saleh. Sekedar harapan, sekedar na'am berharap, tetapi tidak disertai dengan amal saleh, maka ini rasa harap yang tidak terpuji. Fal amalu salihu ma tawaffara fihi syartan. Dan amal saleh adalah amalan yang memenuhi dua syarat. Al-awal, syarat yang pertama, al-ikhlasu lahu azza wa jal. Syarat yang pertama adalah ikhlas amalan tersebut hanya untuk Allah azza wa jal. Ikhlas hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah azza wa jal, bukan karena tendensi-tendensi dunia, bukan karena mengharapkan pujian, sanjungan dan keuntungan dunia, tetapi murni dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal. Ini ikhlas. Athani, syarat yang kedua, syarat dikatakan sebagai amalan yang saleh, al-mutaba'atu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan saleh. Apabila terpenuhi dua syarat ini, maka itu adalah amal saleh. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka itu bukan amal saleh. Dia ikhlas, tetapi enggak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada tuntunannya, maka tertolak, ya. Dan itu bukan amalan saleh. Atau sebaliknya, dia ikhlas, ya. Atau dia sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ikhlas, ya. Tapi dia melakukannya tidak ikhlas karena Allah azza wa jal, maka yang seperti ini pun tertolak amalannya, dan ini bukan amalan soleh. Karena amalan soleh adalah amalan yang padanya terpenuhi dua syarat, yaitu pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal amalu la yakunu salihan illa idza tawaffara fihi hadza syartan. Maka amalan tidak dikatakan sebagai amalan yang soleh kecuali apabila terpenuhi padanya dua syarat di atas. An yakuna khalisan liwajhillahi laisa fihi syirkun. Yang pertama ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah. Khalisan liwajhillah, laisa fihi syirkun, dan tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wa an yakuna sawaban ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harus amalan tersebut benar, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat dikatakan sebagai amalan saleh, itu ikhlas, hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Kemudian yang kedua, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa fihi bid'ah, tidak ada kebid'ahan di dalamnya. Fa idza tawaffara fihi syartan fa huwa salihun, apabila terpenuhi di dalam suatu amalan dua syarat di atas, maka itu adalah amalan saleh. Wa in ikhtalla fihi syartun fa innahu yakunu amalan fasidan la yanfa'u sahibah. Dan apabila tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka amalan tersebut adalah amalan yang rusak, bukan amalan soleh, dan amalan tersebut tidak bermanfaat bagi pelakunya. Fal amalu alladhi fi syirkun yaruddu ala sahibihi. Dan amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan, ya, maka pelakunya tertolak, ya, tertolak, tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Kadzalikal amalu alladhi fihi bid'ah, demikian pula amalan yang di dalamnya ada kebid'ahan, yaruddu ala sahibihi, ya, juga pelakunya tertolak, tidak diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Qala sallallahu Rasulullah sallallahu bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Mardudun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Fahadhihi al-ayatu fiha ar-raja. Dalam ayat ini terdapat ibadah yang bernama ar-raja, rasa harap. Wa annahu ibadatullahi azza wa jal. Bahwasannya raja merupakan bentuk peribadahan kepada Allah azza wa jal. Wa fiha anna ar-raja'a la yasihu illa ma'al amali salih. Dan dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwasannya rasa harap tidak sah, ya, atau tidak dikatakan benar kecuali apabila disertai dengan al-amalus soleh, amalan soleh. Nah, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan soleha wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya roja, rasa harap, adalah ibadah. Itu rasa harap yang disertai dengan amalan saleh, rasa harap yang disertai dengan adzul wal khudu, sikap penghinaan diri dan juga sikap ketundukan kepada Allah azza wa jal. Roja yang seperti inilah yang bernilai ibadah. Seseorang dia melakukan kemaksiatan, kemudian dia bertobat dan dia berharap taubatnya diterima di sisi Allah. Rasa harap inilah bernilai ibadah. Rasa harap yang seperti ini bernilai ibadah. Adapun sekedar dia berharap Allah mengampuni dosanya, berharap Allah mengampuni dosanya, tetapi dia tidak bertaubat, maka apa? Ini roja, rasa harap, tetapi tanpa disertai dengan amalan, tanpa disertai dengan sebabnya. Sebab diampuni dosa adalah bertaubat. Maka ketika seorang berharap agar dosanya diampuni, maka hendaknya dia mendatangkan sebabnya, yaitu bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwasanya rasa harap yang terpuji adalah rasa harap yang disertai dengan amalan. Perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal adalah merupakan suatu yang sangat agung, suatu yang sangat dinanti-nanti oleh seorang hamba, kenikmatan yang paling lezat, kenikmatan yang paling nikmat yang dirasakan oleh ahlul jannah, penduduk jannah, adalah ketika mereka melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika mereka melihat Allah secara langsung, itu Allah membuka tabirnya, kemudian dilihat ya, oleh ahlul jannah, penduduk jannah. Dan penduduk jannah ketika melihat Allah ya, tidak akan berdesak-desakan ya. Nah, seperti penduduk dunia ketika dia melihat bulan ya, tidak berdesak-desakan. Nah, baik, ini penyerupaan cara melihat ya. Artinya yang melihat yaitu ahlul jannah ya, melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak berdesak-desakan, sebagaimana ahlul dunia ketika melihat matahari atau rembulan mereka tidak berdesak-desakan ya. Bukan menyamakan Allah dengan bulan, bukan ya. Ini penyamaan bentuk apa? Bentuk melihat. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan ya, kepada ahlul jannah, penduduk jannah, nah, ketika mereka telah Allah beri apa yang mereka minta dan mereka telah merasakan kelezatan dan kenikmatan yang tiada tara di dalam jannah ya. Kemudian Allah menawarkan, maukah kalian tambahan ya. Nah, maka mereka menjawab, tambahan apa lagi ya, semua sudah kita dapat, kelezatan, kenikmatan ya, kebahagiaan, kesejahteraan ya, semuanya sudah dapat ya, apa lagi ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabirnya. Nah, kemudian ahlul jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka merasakan kenikmatan yang besar ya, yang sampai mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang sudah mereka rasakan di dalam jannah ya. Nah, kenikmatan yang sungguh sangat besar. Kenikmatan yang paling nikmat adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang masuk ke dalam jannah, fa innahu yarallah azza wa jal. Orang yang masuk ke dalam jannah, maka sungguhnya dia akan melihat Allah azza wa jal. Apa kuncinya? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Rabb-nya, berjumpa di sini tentunya apa? Masuk ke dalam jannah kemudian melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahad, dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, tidak melakukan kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala tentang dalilur raja qaulullah ta'ala, qaulullah ta'ala, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Taib, naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah ba'da isya na'am kita akan mendengarkan kajian bersama ustaz kita yaitu Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullah ta'ala, dan juga asatidah yang lainnya. Mudah-mudahan na'am bi'idnillahi ta'ala. Naktafi bihadal miqdar. Subhanakallah bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta wa astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.